curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oh ala kasus, kasus maning jan. Angel temen jadi mau ngurip ya lah jan. Ngapa-ngapain orang genah. Oh ala oke okay, yes. Kayaknya udah cerita maning kang. Yuk ya ringan kena yes. Jembreng kupingnya ya. Aja mana gue candelan panci gaya gue carane udah dati. Kayak cerita tentang sebuah kejadian, sebuah insiden kebakaran. Gue ya wow, kayak kebakaran kayak ceritanya kayak. Kebakaran yang terjadi di sebuah apartemen tingkat ke tingkatnya tingkat bundas. Terjadi kebakaran. Lah wong jadi kebakaran otomatis pada ribut ngarangene ngetan ngulon ngalur ngidul pemadam kebakaran pada teka. Wong sinan jur apartemen pada bubar menyelamatkan diri masing-masing. Dah kali ngene kena lantai 10 anak ibu-ibu gawa bayi. Tolong-tolong jaluk tolong. Kaya ngapa tidik iyo. Aduh keriweng ya. Tolongin nyong sedulur, tolongin nyong ya. Nyong nang lantai 10. Nyong nang lantai 10. Tolong, tolong, tolong. Weh, gue nafung gue nakonut ya. Nafung gue nakonut ya. Iya, kebak kola kena nyong. Nyong ditulungin nyong. Nyong ditulungin. Nyong gak apa-apa aja nyong. Pak, nyong gak apa-apa aja. Rika gak apa-apa aja. Iya, nyong gak apa-apa aja. Nyong keriweng ya. Orang telah mungkin kebak. Dan anak-anak baik dulu lah, jangan mau nganu. Lagi anak kebakaran-kebakaran, kaki ngomong lah gak bahagia nih, kak, kepribisik. Wah, lari gak kurang ajar, Rika, ya. Hari ngerti orang mana kebakaran kaki, nyong gemenor sama tersan gamen. Dan orang mana kaki si kepribisik, nyong. Ya ditulungi, nyong, ditulungi, ya, macam malang ngomai. Rika gue mau anggota pemadam kebakaran, ya ditulungi, nyong, ditulungi. Nyong orang bisa metuk, ya, nyong gak bahagia. Iya ya sabar sabar. Kena nyong nusul Rika nang lantai 10 orang mungkin gutul. Mau malam mati nang dalan. Siki kayak baik. Rika mudun baik mudun. Lima tangga ya. Nanti dalanin bok. Lah terus anak kenyong kepriwe anak kenyong. Ya anak kenyong lebih telung bulan dia. Nyong orang mungkin melayu. Gak apa anak kenyong orang mungkin bisa. Wis anak kenyong dibalang na baik. Anak kenyong dibalang na baik. Tengok pancaknya nyong. Anak kenyong dibalang na. Di balang nabet, balang nengel mari ngisor, tepancaknya nanyong, mas orang kena. Mentir gue ya, patahinnya anak kenyong gue ya. Orang mau nyong dimati kalau anak kenyong nakene daripada. Kok malah nyong urip anak kenyong mati, lamun-lamun, tak balang nah anak kenyong terus nyong gue dipancak. Nggak ngerti pancak orang kena. Wis ngandel baik, karo nyong, nyongnya pemadam kebakaran siki, tapi kemien. Nyong jamannya lagi tesi bujang bo ya, kandane. Nyong gue kiper nomor cece nang tim nasional. Senang baik, ngandel baik. Jelas, masyarakat pancakan akhirnya nang nyong mesti kena. Ini balang apa balang nang akhirnya cepetan. Orang-orang nyong marah. Sulit kami angel. Uling itu angel. Ngombasan anaknya nyong mati nang isor. Mereka orang bisa mancak, kok hari luput. Wis ngandel baik, nyong gue kiper nomor CJ nang tim nasional gemian. Nyong gue penjaga gawang terbaik number one gemian. Lagi zaman itu si Budang. mungkin anggota PSSI nyong. Apa? PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia nyong ke. Berika tau kurungu kiper nomor si jinang Indonesia tahun 92 nyong wong nyong. Terus tenang bos ngandel pengen balang na cepetan. Masalahnya waktunya soran anak bok, waktunya soran anak. Kue dilengnya kue gininya kue segutu lantai semelas kue. Dalam maning-maning lantai sepuluh, ngomong lama di loro-loro nek. Aduh lah, kepribadiannya pak. Balang nak, baik balang nak. Pak, nyong maras, bong Rika udah bisa mancak. Nyong kipar nomor CJ. Jadi balang nak baik anak ya, nyong. Balang nak baik anak cepetan, soran waktu nek ya. Ya, balang nak baik ya, mau dipancak kono. Dipancang lo, ada ngasih lumput anak kenyong lo. Astagfirullahaladzim, nyong on ngomong pimpira bu, maring nika. Nyong we gemien kiper nomor siji se-Indonesia. Bola dimancak bal, baik. Bola dimancak bal, sing bunder. Gemien lagi zaman Indonesia ngelawan Filipina. Be bisa, ada maning, ku mancak botrah celik. Alah, saki gampang Kutret kutin, terus kena sih balang nape balang nak cepetan. Ya latak balang nak cepetan lo dipancak lo ya, dipancak lo ya. Nyerang balang nana nyonya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak nyong baru sampai ya. Temenan guys tidur, akhirnya ya bayinya gue balang nanang ibunya ke. Nah wong kena ngandel-ngandelnya cerek gue ya. Gue pemadam kebakarannya gemian anu kiper nomor siji se-Indonesia anggota PSSI tahun 90 Tadi akhirnya nang ibu-ibunya gue ya anaknya dibalang nang baik kang lantai 10. Barang dibalang nang ibunya langsung mudun maring isor menyelamatkan diri. Barang gue tulung isor tiliki kaya ngapa yo. Sor nyong, akhirnya selamat nyong. Orang nang kebakaran. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Tujuh syukur nyong ya Allah. Matur nuwun nyong tasih diparingi selamat, tasih diparingi sugeng, bisa ketemu maning karo dulur-dulure nyong. Sik nyong garing golet anake nyong nggih mau jare mung nang pemadam kebakaran nggih. Tak golet tibe nyong anak ketemu. Golet tibe pokoke nyong ngantek ketemu. Pokoke janjar anake nyong ora selamat awal. Samprang batu kok pemadam kebakaran ini nyong. Oh lah kayak apa lah kenyong kayak baju aja kayak bongkai mau kayak bongkai kayak pak kada nih. Jangan koro, minggir. Biar gue liwat nang mobil pemadam kebakaran. Minggir. Kau mobil harus saya liwat, minggir, jangan koro. Koro deh pak, kok disit anak kenyong. Anak Erika? Iya lah, aku mau ngomong sini tulung-tulung nang dobor lantai 10. Rika perintah kon anak kenyong di palang nabai, nanti panjang nang Rika. Oh, tadi Rika ibu mau sini nang lantai 10 ya? Iya, anak kenyong, disik anak kenyong, disik cepetan nih nih. Pokoknya janjora selamat, awas gue, kok ngomong dewek mau cari mantan kiper nomor siji gue nang Indonesia gue. Janjana kayaknya kelong, awas gue, cita-cita gue. Oke bu, sabar disit. Sabar kepriwe, anak kenyong. Lah gue mau bu, nyong janjun ngapunten banget. Gue malah janjun ngapunten lah. Rika, kepribe anaknya nyong. Lah gue mau bu, nyong jaluk ngapura banget. Nyong jaluk ngapunten banget. Kayak orang nanti ya bu, gara-gara nyong pancen gemien kiper nomor siji se-Indonesia. Dan nyong kegawa kelu bu, nyong kegawa kelu. Kegawa kelu kepribe? Mau ya, lagi anaknya Rika dibalang nah, mari ngisor. Nah nyong terpancak, ya kena. Nang nyong. Dan terus? Ya gue nyong bener saking bingungnya, nyong akhirnya kegawak kedu. Barang anaknya Rika dibalang na, tek pancak nang nyong, tek cekel. Kok malah nang nyong langsung tek tendang gue bu. Nyong gue hawannya kayak lagi bal-balan baik. Mancak bal terus kena, tek tendang maning ngarep lapangan. Bukan gue anak Rika malah dindal mulak anaknya. Kek anak juruk anaknya, jangan aduh kayak gini mulak-mulak. Pribe kebu. Pemadam kebakaran kurang ajar, gue pancir banget. Anak aku bal-balan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.